Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, para member grup dan juga yang menonton live pelajaran tahsin Al-Quran melalui Facebook di kesempatan pagi hari berbagai ini. Ini merupakan kali yang kedua kali yang ana live-kan sekedar memberikan faedah untuk antum yang bisa live di Facebook. Itu ana akan menyampaikan koreksian bacaan tahsin Al-Quran untuk level pemula dari buku Al-Marhalah yang ana susun, yang memang diperuntukkan untuk bagi kaum muslimin wal muslimat di usia berapapun yang masih pemula dalam membaca Al-Quranul Karim. Seperti ana janjikan pada hari 3 hari atau 4 hari yang lalu, bahwasanya akan ana sampaikan koreksian dari bacaan Quran surah Al-Ma'un ayat 1-4, Al-Fil ayat 1-3, dari pembahasan cara penerapan mad alif, mad ya karena ya, mad karena ya sukun dan mad karena waw sukun. Di sini ada beberapa audio yang telah dikirimkan oleh para member grup di WA dan juga yang ada di grup Facebook Tilawatul Quran Bitajwid. Ana akan mulai untuk mengoreksi bacaan dan kita dengarkan bacaan dari ikhwan dan akhwat yang telah mengirimkan ini. Di sini kita dengarkan terlebih dulu bacaan dari Ananda Farel di Jakarta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Selanjutnya, surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fit Alam yaj'al kaidahum fitadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Baik, itu bacaan dari Ananda Farel di Jakarta. Telah membacakan surah yang diminta. Untuk koreksiannya pada surah Al-Ma'un ayat 1-4 untuk panjang pendek alhamdulillah tidak ada masalah, hanya saja pengucapan huruf yang berokat fathah sebagaimana yang telah dipelajari pada bagian-bagian pertama di buku Al-Marhalah yang sudah juga disampaikan audionya, bahwasanya semua huruf yang berharokat fathah diarahkan ke A bunyinya semuanya. Diarahkan ke A bunyi huruf semuanya kecuali ada 8. Ya, ada 8 huruf yang diarahkan ke O ketika fathah. Yang 8 huruf tersebut yang sudah sering juga disampaikan itu kho, kemudian sod, dod, ta, za, ghain, qaf, dan ditambah ro ketika fathah. Selain huruf yang 8 tersebut, maka diarahkan ke a semuanya. Yang terbaca oleh Farel tadi pada ayat ketiga, wala yahuddu ala, seharusnya a, ala, la-nya sudah panjang, alhamdulillah. Sudah pengucapan saja lagi, pengucapan fathah dari la dengan a. Ala tu'ami, jangan tu'ami, tapi tu'ami. Jadi dibaca a, jangan o. Kemudian pada huruf atau surah Al-Fil yang dibaca, sebagaimana telah dipelajari pada bagian pertama dalam permasalahan mat, tahap mempelajari huruf mat, fi tabdil. Di sini ada fi, lihat kedua, dilihat fi, ada fi di sini. Kemudian ada bentuk rumah ya, sebagaimana telah disampaikan pada pengenalan tanda-tanda mat ya sukun di dalam mushaf. Itu terdapatnya huruf kasroh dan setelahnya ada ya tanpa titik, ya tanpa titik, namun rumah ya-nya ada, maka itu berarti kasroh yang sebelum ya tersebut panjang. Jadi fi di sini panjang, fi tadlil. Baik, wa arsala alaihim tayran ababil. Itu koreksi yang ringan untuk Farel dari bacaan matnya. Hanya fi yang keliru tadi, kemudian pengucapan fathah dari a dengan la yang terbaca ke o tadi. Barakallahu fik untuk Farel di Jakarta. Farel ini berusia 10 tahun. Baik, kita dengarkan berikutnya suara dari kakaknya Farel, itu Zahra dari Jakarta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahud du'ala to'amil miskin. Fawailul lil musallin. Surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Taib, itu bacaan dari Zahra di Jakarta dalam membacakan surat yang diminta. Kembali ya, koreksi untuk Zahra yang beberapa waktu yang lalu sudah mulai pelan suaranya, namun sekarang kembali intonasinya cepat. Ya, terlalu cepat bacanya, terlalu terburu-buru sehingga ada huruf sukun yang seharusnya tidak pantul jadi memantul. Contohnya di ayat kedua surah Al-Fil, fi tadlil, seharusnya tidak pantul, fi tadlil, tadlil, tahan saja. Ini karena terlalu cepat bacaan dari Zahra. Untuk panjang pendek, alhamdulillah sudah, yang panjang sudah dipanjangkan, yang pendek sudah dipendekkan. Hanya saja tadi sebagaimana Anda sampaikan tadi, bacanya terlalu cepat. Ya, barakallahu fik untuk Zahra di Jakarta. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari Najma di Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi taqlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Baik, itu bacaan dari Ananda Najma di Pekanbaru yang telah membacakan surah yang diminta untuk dibaca. Untuk koresian untuk Najma, untuk panjang pendek, alhamdulillah sudah terpraktekkan. Yang panjang sudah dipanjangkan, yang pendek sudah dipendekkan sesuai dengan pelajaran. Kemudian di sini pengucapan huruf ha saja, yahuddu itu agak seperti ha bulat, sernya yahuddu. Nanti untuk najmah bisa berlatih kembali, dibuka gambar ataupun kalau ada megang buku al-marhalah, dilatih untuk bagian pada bagian tasydid atau sukun, huruf-huruf sukun atau harokat tasydid. Bisa dilihat nanti berlatih ahha dengan ahha, bedakan pengucapan ha kayak jim dan ha bulat, ahha dengan ahha. Untuk ayat 3 ini adalah ha kecil, ha kayak jim, wala yahuddu, wala yahuddu, jangan baca wala yahuddu. Kemudian di ayat pertama di surah Al-Fil, alam taro kaifa, terbaca kof tadi, sebenarnya ni kaf. Kaf ini tidak jauh beda dengan pengucapan ka dalam bahasa Indonesia. Alam taro kaifa, yang terbaca oleh Najma tadi, alam taro kaifa, terbaca seperti kof tadi. Hal ini juga bisa berlatih pada bagian harakat sukun dan tasydid. Akka dengan akko, bedakan akka akko, jadi beda dalam pengucapannya. Taib, barakallahu fik untuk Ananda Najma yang telah mengirimkan audionya. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari Ummu Zahra di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi taslil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Taib, itu bacaan dari Ummu Zahra di Pekanbaru yang telah mengirimkan bacaannya. Untuk koresian panjang pendeknya alhamdulillah sudah bagus. Yang mana yang panjang mana yang pendek sudah terpraktikkan alhamdulillah. Tinggal lagi cara masuk ke dalam huruf yang bertasydid. Itu yang mesti dilatih untuk Ummu Zahra. Karena ketika huruf bertasydid jumpai, maka huruf sebelumnya tidak boleh seakan-akan panjang. Seperti ara'aital talladhi yukadz kadz, seharusnya langsung nempel. Yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala. Sehingga antara huruf sebelum yang bertasydid, maka tidak boleh terpanjangkan dia. Tidak boleh terpanjangkan dia. Langsung nempel. Yahuddu, jangan yahud, yahuddu. Ada jarak sedikit antara huruf sebelum huruf yang bertasydid. Barakallahu fik untuk Ummu Zahra di Pekanbaru. Kita dengarkan suara yang berikutnya, bacaan dari di sini namanya Reza, akhwat. Ini salah seorang peserta tahsin ummahat yang anak kelola di Masjid Imam Syafi'i. Surat Al-Ma'un ayat 1-4. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Surat Al-Fil ayat 1-3. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al qaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Baik, itu bacaan dari saudari kita Riza, Reza di Pekanbaru. Sengaja dipotong bacaannya karena yang diminta hanya surah Al-Ma'un ayat 1-4 dan surah Al-Fil ayat 1-3. Untuk bacaan yang lainnya seperti surah Al-Hadid sudah berlalu koreksinya, bisa dilihat koreksian dari sahabat-sahabat kita yang telah nak koreksi, dan surah Al-Takatsur belum dibahas. Untuk bacaan Reza koreksiannya untuk panjang pendek pada ayat ketiga surat Al-Ma'un, di sana du terpanjangkan sebagaimana yang telah kita pelajari dan kita bahas. Dhammah atau huruf yang berharokat dhammah akan boleh dipanjangkan jika setelahnya ada waw yang tidak ada harokatnya atau waw kecil. Dhammah akan dibaca panjang jika setelahnya ada waw tanpa harokat. Kalau dalam Al-Quran Timur Tengah, waw tanpa harokat setelah dhammah atau waw kecil setelah dhammah, maka itu boleh dipanjangkan dhammah. Kalau tidak ada, maka dhammah tidak boleh panjang. Ya, barangkali untuk Reza tadi tidak sengaja untuk memanjangkan atau tidak berniat untuk memanjangkan, namun terpanjangkan bacaannya. Wala yahuddu, du terpanjangkan. Ya, bisa berlatih lagi untuk Reza. Wala yahuddu. Kemudian pengucapan huruf. Kalau surah Al-Fil tadi masalah panjang pendek, alhamdulillah sudah tidak ada salah. Pengucapan huruf lagi, pengucapan huruf dza. Mulai dari surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi, dza alladzi tersebut. Posisikan ujung lisannya di ujung gigi atas. Dzi. Dan untuk pemula, bagi yang pemula karena masih berat lisannya, maka usahakan dikeluarkan banyak saja dulu untuk ujung lisannya sehingga bisa melatih lisannya untuk bisa dilatih untuk ke ujung lisan. Setelah itu, setelah terbiasa, baru ditarik sedikit dan menyisakan hanya ujung lisan saja di ujung gigi atas. Al-Ladhi yang terbaca oleh Riza tadi seperti Zai, Al-Ladhi, Al-Ladhi. Al-lazi. Jangan al-lazi. Kalau al-lazi itu ke gigi bawah, sedangkan al-lazi ke ujung gigi atas. Al-lazi. Dan desirnya tidak begitu jelas. Untuk melatihnya, mempaskan makhrajnya, tasydidkan huruf za-nya. Al-za. Yang satu lagi untuk zai, azza. Bedakan itu, setiap ada baca, setiap ada kesempatan baca dua huruf tersebut untuk memandingkannya, sehingga bisa berlatih, terlatih untuk membedakan dua huruf tersebut. Karena kalau berubah, maka berubah juga makna Al-Quranul Karim. Barakallahu fiqh untuk Reza di Pekanbaru. Kita dengarkan lagi untuk suara yang berikutnya, Umu Raudiyatu Zahra. Masih peserta tahsin Ummahat yang nak kelola di Masjid Imam Syafi'i Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lilmusallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alayhim tayran ababil. Baik, itu bacaan dari Ummu Raudatuz Zahra yang telah membacakan surah yang diminta. Untuk panjang pendek alhamdulillah sudah bagus, dan intonasi bacanya ini rekomendasi untuk sahabat-sahabat semuanya untuk memakai intonasi seperti ini, karena ini adalah level dasar, level pemula untuk belajar membaca Al-Quran. Maka nada seperti ini, intonasi seperti ini yang lebih bagus untuk dipraktikkan, yang lambat yang diperhatikan oleh Ummu Raudatuz Zahra. Untuk koreksian panjang pendek alhamdulillah sudah bagus, dan sedikit untuk pengucapan fathah wa arsala, wa di ayat ketiga soal fil wa arsala alaihim, seharusnya baca wa arsala alaihim, hati-hati untuk la-nya, wa arsala alaihim, la jangan le, la, pengucapan la-nya. Baik, itu saja untuk koreksian Ummu Raudatuz Zahra di Pekanbaru. Bacaan yang berikutnya Zahra Sausan. Ya. Zahra Sausan yang mengirimkan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Sadaqallahul 'azim. Taib, itu bacaan dari ananda kita Zahra Sausan membacakan surah yang telah diminta. Untuk panjang pendek alhamdulillah sudah bagus dalam praktiknya. Yang panjang sudah panjangkan, yang pendek sudah dipendekkan. Sedikit koreksian ringan untuk pengucapan huruf berharokat fathah, diusahakan mengarah ke A semuanya kecuali ada 8 huruf yang telah disebutkan di awal tadi sebagai yang keliru sedikit. Ayat 1 surah Al-Fil, alam tarokai fa fa ala rabbuka, agak dibuka sedikit mengarah ke A. Alam tarokai fa fa ala rabbuk, kai fa fa, jangan kai fa fa, kai fa fa'ala, fa fa, kaifa fa'ala, dengan kaifa fa'ala. Ya, untuk ananda Zahra Sausan. Baik, itu saja koreksinya. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari di sini. Ada yang ya namanya Ratih, dari Ratih peserta tasyin mahad juga di Imam Syafi'i Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahud du'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsal 'alaihim tayran ababil. Sadaqallahul 'azim. Baik, itu bacaan dari Ibu Ratih yang telah mengirimkan audionya. Untuk koreksiannya, pengucapan panjang pendek di surah Al-Ma'un sudah tidak ada masalah. Yang panjang sudah panjangkan, yang pendek sudah dipendekkan. Pada surah Al-Fil yang sedikit keliru tadi, fi di ayat kedua, Di sana memang tidak terlihat titik ya-nya. Namun sebagaimana pelajaran yang sudah disampaikan pada bagian mengenal tanda-tanda panjang untuk kasroh, kasroh akan dibaca panjang. Yes, bisa dilihat kembali pada gambar yang telah pernah dikirimkan. Kasroh akan dibaca panjang jika setelahnya ada ya tanpa harokat. Titiknya ada, namun harokatnya tidak ada. Ada juga ya yang tanpa titik, tanpa harokat, namun sebelumnya kasroh. Maka itu pasti kasrohnya panjang. Yang ketiga, setelah kasroh ada ya siku, ya kecil. Ya, banyak di Al-Quran insyaAllah akan didapatkan. Maka itu akan baca panjang kasrohnya. Namun untuk yang nomor tiga ini dibaca panjang ketika lanjut saja. Masalah kaidah tajwidnya insyaAllah akan bahas pada kelas-kelas teori tajwid. Itu koreksi untuk panjang pendek untuk Ibu Ratih. Untuk pengucapan huruf, pengucapan huruf ha tadi, wala yahuddu, ha kecil masih terbaca ha bulat. Untuk melatihnya ditasydidkan dua huruf ini, kemudian baca dalam kesempatan apapun yang bisa Ibu Ratih untuk melatih, tasydidkan hurufnya, diawali dengan hamzah fathah. Ahha, itu yang ha kayak jim. Yang satu lagi ha bulat, ahha. Bedakan dua huruf tersebut. Ahha, ahha. Kalau sudah berlatih dengan harokat fathah, ganti-ganti harokatnya. Ahi, ahu, seperti itu. Seperti surat Al-Ma'un yang terbaca tadi, wala yahuddu, terbaca ha bulat, seharusnya ha kecil. Wala yahuddu, yahuddu. Di ayat surah Al-Fil terbaca bi ashabil, seharusnya bi ashabi. Kemudian sedikit tadi di ayat ke satu lagi, ayat ketiga, wa arsala alaihim, lam di sini tersukunkan tadi, wa arsal, seharusnya lam fathah dibaca. Baik, itu koreksian untuk Ibu Ratih di Pekanbaru. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari Salsabila Putri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيب, itu bacaan dari Salsabila Putri dari surat yang diminta untuk dibaca. Untuk keresian untuk Salsabila, bacanya masih terlalu cepat, agak mungkin lebih bagus agak diperlambat sedikit intonasinya sehingga pengucapan huruf-huruf yang sukun atau mati dapat tepat dalam pembacaannya. Karena huruf-huruf sukun, huruf yang mati tidak boleh dipantulkan kecuali hanya 5 huruf saja. Ba, jim, dal, to, ko. Selain huruf tersebut tidak boleh mantul. Seperti yang terjadi tadi dalam bacaan Salsabila, itu fita, dolin, untuknya terpantulkan. Ini karena bacanya terlalu cepat. Diperlambat sedikit lagi bacaannya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, karena ini masih kelas pemula sehingga belum bisa terjamin kekokohan bacaan pengucapan hurufnya kalau terlalu cepat bacaannya. Oleh karena itu diperlambat sedikit intonasinya sehingga dapat pas pengucapan bobot huruf masing-masing. Taib, barakallahu fiik untuk Salsabila Putri. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari Puput Nur Aisyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aital ladzi yukatibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Taib, itu bacaan dari saudari kita Puput Nur Aisyah dalam membacakan surah yang diminta untuk dikirimkan. Untuk panjang pendek alhamdulillah sudah bagus, panjang sudah panjangkan, pendek sudah pendekkan, huruf-huruf tasydid juga sudah terpraktekkan, dengan sukun juga tidak ada yang mantul kecuali yang lima ya, di sini ada jim saja yang terpantulkan alhamdulillah. Namun ada catatan sedikit untuk saudari kita Puput Nur Aisyah, intonasinya diperlambat sedikit sehingga bisa merasakan huruf per huruf yang diucapkan, diperlambat sedikit lagi untuk intonasi bacaannya. Baik, barakallahu fiik untuk Puput Nur Aisyah. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari di sini Ugi Abdullah. Saudara kita Ugi Abdullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Baik, itu bacaan dari saudara kita Ugi Abdullah yang telah mengirimkan suara bacaan sesuai dengan surah yang diminta. Panjang pendek alhamdulillah sudah terpraktekkan, pengucapan huruf juga sudah tidak ada yang tertukar. Hanya saja seperti kursen untuk Puput Nur Aisyah tadi, bacanya bisa kalau bisa diperlambat lagi sehingga bisa merasakan huruf per huruf sesuai dengan makhrajnya dan bobot hurufnya. Ya, barangkali masukan untuk Ugi Abdullah, saudara kita Ugi Abdullah dapat memperlambat intonasi bacaannya. Barakallahu fiik untuk saudara kita Ugi Abdullah. Yang berikutnya bacaan dari Ibu Elsa Henry Yani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Fadzalika allazi yad'u yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi taqlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Baik, itu bacaan dari saudari kita Ibu Elsa Hendri Yani. Ya, untuk penyampaian ini alhamdulillah sudah terpraktekkan, dan juga pengucapan sukun dan tasdidnya, intonasinya juga sudah cukup lambat dalam bacanya. Barakallahu fiik untuk Ibu Elsa. Bacaan berikutnya datang dari kiriman saudara kita Ali Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Baik, itu bacaan dari saudara kita Ali Akbar yang telah membacakan surat yang diminta. Untuk penyampaian ini alhamdulillah sudah bagus dalam bacaannya, dan juga intonasi bacaannya sudah bagus. Sedikit saja koreksiannya, pengucapan al-miskin, miskin, miskin, hampir mirip ke qaf tadi, agak ditipiskan lagi. Miskin, ka, ka, ki, ku, tidak ada jauh beda antara kaf, fathah, kasrah dengan dhammah. Ini bacanya ala ta'amil miskin. Kin, kin, jangan, tadi hampir mirip dengan kof, kasroh tadi. Miskin, seharusnya miskin. Baik, itu koreksian untuk saudara kita Ali Akbar. Terakhir di sini tanpa nama, ya, karena mengirimkan audionya, nama tidak dicantumkan dalam japri WA-nya. Namun kita tetap koreksi bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kin fawailul lil musallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Baik, itu bacaan dari ibu yang tidak menuliskan namanya di WA. Untuk intonasinya alhamdulillah dan bisa juga diikuti untuk sahabat-sahabat semuanya untuk membaca dalam belajar tahsin, apalagi level pemula, intonasi seperti ini tidak sangat bagus untuk ditiru. Untuk koresen untuk ibu yang mengirimkan suaranya, pengucapan wala yahuddu, wala yahuddu agak terbaca ha juga tadi, ha besar. Kemudian tadi dalam bacaannya masalah tebal tipis memang tidak terlalu kami koreksi di sini karena masih level pemula, namun sekedar diingatkan saja fi tabdil itu masih terbaca seperti dal yang didokan fi tabdil, namun untuk level pemula tidak masalah terlebih dulu karena hal itu adalah hal yang sangat sulit untuk perbaiki kalau untuk level pemula. Jadi secara umum untuk panjang pendek yang dibaca oleh ibu sudah bagus, namun di ujung saja tadi ababil belum terpanjangkan karena langsung nempel ke lam tadi, ababil seharusnya panjang, ababil bil, dipanjangkan sedikit lagi untuk b-nya. Barakallahu fik untuk ibu yang mengirimkan suaranya. Sahabat dan ikhwan akhwat, para member grup yang dimuliakan oleh Allah SWT dan juga antum yang menonton melalui Facebook, itu kesempatan yang dapat saya berikan untuk antum semuanya untuk mengorasi bacaan dari sahabat-sahabat ikhwan dan akhwat yang mengirimkan audionya kesempatan satu pekan ini, dan hari ini baru anda dapat memberikan koreksiannya. Untuk masukan saja bacaan seperti yang anda sering ulang-ulang tadi, intonasi bacaannya kalau bisa diperlambat. Sebagai contoh intonasi yang terakhir tadi itu yang lebih bagus untuk dipraktekkan karena lebih dapat merasakan bobot makhraj huruf masing-masing. Baik, anda akan lanjutkan saja langsung untuk sekedar memberikan contohan ringan untuk latihan yang berikutnya, itu surah At-Takatsur secara sempurna. Surah At-Takatsur secara sempurna diperhatikan kembali sebagaimana pada surah-surah yang sebelumnya sudah dipelajari, mana tanda panjang, mana tanda pendek. Catatan penting adalah setiap fathah akan dibaca panjang kalau ada alif besar ataupun kecil. Seperti ayat 1 di surah At-Takatsur, setelah ha fathah ada alif kecil, maka itu panjang. Besar ataupun kecil. Atau fathah setelahnya ya tanpa harokat, maka itu juga panjang. Kalau tidak ada tanda-tanda tersebut, maka fathah tidak boleh panjang. Gitu ya, dhammah setelah dhammah ada waw tanpa harokat kalau Al-Quran Timur Tengah, atau waw kecil maka dhammahnya akan panjang. Kalau tidak ada maka tidak boleh panjang. Kemudian huruf kasrah yang dibaca panjang kalau ada ya tanpa harokat setelahnya, titiknya ada, harokatnya tidak ada. Yang kedua, ya tanpa, setelah kasrah ada ya tanpa harokat tanpa titik, maka juga panjang kasrahnya. Atau ya kecil, hanya saja ya kecil ini baca panjang ketika lanjut saja. Itu tanda-tanda panjang. Kemudian huruf-huruf bertasydid, membaca huruf bertasydid maka langsung menempel ke huruf bertasydidnya, tidak boleh dipanjangkan bacaannya dalam secara umum, karena ini belum membahas tentang bentuk-bentuk masalah panjang 6, 4 ataupun 2 harokat. Itu secara umum. Dan bedakan huruf, kalau bagi antum yang belum bisa membedakan antara ha kecil, ha kayak jim dengan ha besar, maka dilatih dengan cara mentasydidkan hurufnya, diawali dengan huruf hamzah fathah. Taib, Anda akan bacakan saja surat takatsur. Untuk perinciannya bisa dilihat langsung. Dan di takatsur ini sedikit, di takatsur ini ada mim dan nun bertasydid. Sebagaimana yang dalam pelajaran bagi di bagian tasydid buku Al-Marhalah ini, semua huruf yang bertasydid menahannya lama, menahannya sama kecuali nun dan mim. Maka nun dan mim ditahan lama karena kita belum membahas tentang dengung. Oleh karena itu nun dan mim ditahan lama, tahan lama saja, maka sudah termasuk dengung nantinya karena kita belum membahas dengung. Taib, anda akan bacakan secara sempurna surat takatsur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب, itu bacaan surat takatsur. Silakan antum berlatih berkali-kali, 10 kali barangkali minimal. Setelah itu baru dikirimkan audionya kembali ke nomor WA yang biasanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.